Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana. Hada i'tirafun minhu bi annahu lam yasil ila hadat ta'lif al-'azim din naf'il 'amim al-musil insyaallah ta'ala ilal fawji bi jannatin na'im. Wah, ini panjang juga ya. Jadi kalimat dalam Fathul Mu'in yang berbunyi alhamdulillahi alladzi hadana. Jadi musannif atau penulis Fathul Mu'in mensifati Allah dengan zat yang menunjukkan kepada dirinya, menunjukkan kepada kita. Kalimat ini adalah pengakuan ya, pengakuan dari penulis Fathul Mu'in bahwa beliau tidak mungkin mampu menulis tulisan besar ini ya, tulisan yang kemanfaatannya sangat menyeluruh, yang insya Allah dengan tulisan ini bisa mengantarkan beliau ke surga. Bijahdihi wasdihqaqi fi'lihi. Jadi beliau mengakui bahwa karangan ini tidak berhasil ya, tidak selesai karena kemampuan yang dimiliki beliau, karena keseriusan yang beliau lakukan, tapi murni karena petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Fakta dabi ahlil jannah haitsu qalu dzalika fid-daril jazaa. I'tirafan minhum bi annahum lam yasilu ila ma wasalu ilaihi min husni tilkal atiyat wa idhami tilkal maratib al aliyat bi jahdihim wastiqa kifilihim. Jadi musannif penulis Fathul Mu'in beliau meniru ya, mengikuti penghuni surga yang mereka mengatakan itu. Mereka mengatakan alhamdulillah alladzi hadana di hari pembalasan nanti. Kalimat ini adalah satu pengakuan dari penghuni surga bahwa mereka tidak bisa mendapatkan keistimewaan-keistimewaan surga, tidak bisa mendapatkan pemberian dan besarnya derajat yang didapatkan di surga karena perbuatan mereka, karena keseriusan mereka. Bal bimahdi fadlillahi wa karamihi. Jadi keistimewaan apapun yang didapatkan di dalam surga itu bukan karena usaha kita, bukan karena usaha mereka, tetapi itu semua karena murni kebaikan dari Allah, murni kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Fa ma dzukira iktibasun minal Qur'an. Kalimat yang ditulis itu adalah kutipan dari Al-Qur'an, tapi kutipan ini tidak mengutip kalimatnya secara total ya. Maksudnya menyebutkan satu kalimat, tapi kalimat itu merupakan kandungan Al-Quran. Itu namanya iktibas. Ini sudah ada ini pengertiannya. Wahwa ayudzom minal matakal limu kalamahu syai'an minal Qur'ani awil hadis la ala annahu minhu. Jadi mutakalim atau seorang yang berbicara, dia mengucapkan sesuatu yang isinya itu selaras dengan Al-Quran atau hadis. Itu namanya iktibas ya. Jadi bukan mengutip ayatnya, bukan mengutip redaksi hadis, tapi kalimatnya itu kandungannya sama dengan hadis atau Al-Qur'an. Walayadzurru fihi, ini istilah balaghah ya, iktibas ini. Kalau di dalam Jauharul Maknun, al-iktibasu ayyudhu minal kalam Qur'anan aw sayyida, apa malah lupa saya. Qur'anan aw hadis sayyidil anam ya. Qur'anan aw hadis sayyidil anam. Dalam iktibas ini tidak apa-apa merubah kalimat, merubah makna tidak apa-apa. Yang penting kandungannya sama. Li'anal isharata fil Qur'an lin na'im wa huna lit'alif. Bujairami bi tasarruf. Jadi mengapa kalimat ini disebut iktibas? Karena di dalam Al-Qur'an itu kalimat ini adalah ungkapan dari orang-orang yang mendapatkan kenikmatan. Jadi mendapatkan kenikmatan kemudian dia mengatakan bahwa kenikmatan ini murni petunjuk dari Allah, murni kebaikan dari Allah. Kalau dalam kalimat Fathul Mu'in ini itu kan tidak kenikmatan tapi tulisan ya, karangan. Jadi musannif bisa mengarang ini karena murni kebaikan dari Allah ya. Penjelasan ini dikutip dari kitab Al-Bujairami ya. Thumma inna hidayatallahi anwa'un la yusiha adun lakinnaha tanhasiru fi ajnasin murattabah. Hidayah atau petunjuk Allah itu ada beberapa macam ya. macamnya banyak sekali yang tidak bisa dihit, yang tidak bisa di apa ya, dibatasi dengan jumlah. Akan tetapi dari berbagai macam itu, dari berbagai macam petunjuk Allah itu bisa dikelompokkan menjadi tiga jenis ya, menjadi tiga kelompok yang berurutan. Al-awwalu ifadatu taqwa allati biha yatamakkanul mar'u minal ihtida'i ila masolihihi kal quwwah al-aqliyah ayil aqilah wal hawasi al-batinah wal masyair al-zahirah. Yang pertama adalah kenikmatan ifadatu quwa, memberikan kekuatan. Jadi Allah memberikan kepada kita kekuatan, yang dengan kekuatan itu seseorang bisa mendapatkan bimbingan, mendapatkan petunjuk untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Kekuatan itu bisa kekuatan akal, pikiran, bisa berupa kekuatan panca indera, bisa juga perasaan ya, perasaan atau ya semacam intuisi. Athani nasbud dalail al-fariqa bainal haqqi wal batil wal islahi wal fasad. Yang kedua, kenikmatan yang kedua adalah mampu menunjukkan bukti-bukti, bukti-bukti yang membedakan mana yang benar, mana yang salah, mana yang baik, mana yang buruk. Athalithu al-hidayatu bi irsalir rusul wa injalil kutub. Yang ketiga adalah hidayah dengan mengutus utusan dan menurunkan kitab. Arabiu ayak syifa likulubihim asyara'ir wa yu'tihim al-asya kamahu kamahiya bil wahyi awil ilham awil manamat as-shadiqah fa hadzal qismu yahtasu bil anbiya. Kemudian kenikmatan yang keempat adalah membuka rahasia-rahasia hati ya, membuka hati para hambanya dan memberikan pengertian-pengertian sesuatu yang sesuai dengan hakikatnya. Jadi sesuatu itu kan kadang kita pahami tidak sesuai kenyataan ya. Sepertinya begitu, ternyata begini. Sepertinya begini, ternyata begitu. Itu Allah memberikan kepada nabi-nabinya sesuatu hal, pemahaman dari segala sesuatu yang sesuai dengan faktanya. Pemberian itu bisa melalui wahyu, bisa melalui ilham ya. Bisa melalui mimpi, mimpi yang dipastikan benar. Ini terkhusus nabi ya. Bagian yang keempat ini terkhusus nabi. Aidal qauluhu aidalana iktasara fi tafsiril hidayah alal adillah fa syamilat adalalah almusilah ilal maksud wa ghairiha. Dalam Fathul Mu'in ya, kalimat atau kata hadana itu diartikan dengan dalanya, dalana. Jadi kata hidayah diartikan dengan adillah ya. Diartikan dengan adillah sehingga hal ini mencakup petunjuk ya, sesuatu yang menunjukkan atau menyampaikan pada maksud tujuan atau bisa mencakup yang lain. Wal ula latusnadu illa ilaihi ta'ala kama fi qaulihi ta'ala ihdinas siratal mustaqim. makna hidayah yang diartikan dalalah, ini kok adillah, ini saya juga agak muskil sebenarnya. Ini adilah atau dalalah ya. Makna atau kata hidayah yang diartikan dalalah itu mencakup sesuatu yang bisa menyampaikan pada tujuan atau sesuatu atau tidak hal itu ya. Jadi artinya bisa dua. Arti yang pertama yaitu sesuatu yang bisa menyampaikan ke tujuan itu hanya bisa disandarkan pada Allah saja. Seperti dalam ayat ihdinash shiratal mustaqim, tunjukkanlah kami pada jalan yang lurus. Ini makna yang pertama. Wahya al-manfiyatu anhu sallallahu alaihi wasallam fi qaulih innaka la tahdi man ahbabta. Dan hidayah ini, hidayah yang makna pertama ini itu tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad ya, tidak dimiliki oleh Nabi Muhammad. Jadi memberi petunjuk kepada seseorang agar dia masuk Islam itu murni pemberian dari Allah. Tidak ada satu makhluk pun yang bisa memberikan hal itu. Hingga Nabi Muhammad pun demikian. Hatta Nabi Muhammad juga tidak bisa menunjukkan seseorang agar dia masuk Islam. Seperti dalam firman ini ya, innaka la tahdi man ahbabta. Engkau tidak bisa memberi hidayah kepada orang-orang yang kau cintai. Ini Nabi Muhammad kalau tidak salah ya, kalau tidak salah ayat ini turun di saat Abu Thalib wafat dan belum bersaksi, belum bersyahadat, itu Nabi susah itu. Lalu turun ayat ini sebagai penghibur Nabi bahwa hidayah seseorang itu otoritas Allah saja, makhluk tidak bisa memberi hidayah.